Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya barakallahu fikum, masih mengenai daripada nah pembagian fi'il. Yang terakhir kita ambil adalah pembagian fi'il. Nah, yang ketiga itu fi'il amr. Bahwasanya fi'il amr, nah itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah, yang mana perintah tersebut terwujudkan setelah waktu pembicaraan. Nah, barakallahu fikum, itu fi'il amr ya. Fi'il amr. Kemudian fi'il amr itu sendiri barakallahu fikum memiliki dua syarat yang sangat inti tidak boleh terpisahkan. Dua syarat yang sangat inti tidak boleh terpisahkan. Apa dua syarat itu? Apa? Kedua? Nah, barakallahu fikum ayyakunal fi'lu dalan ala talab. Satu, hendaknya fi'il tersebut menunjukkan talab, permintaan. Jadi kalau ada fi'il kok enggak menunjukkan talab, enggak menunjukkan permintaan, bukan fi'il amr nanti. Am ya. Kemudian yang kedua, syaratnya harus apa? Ayyakunal fi'lu qabilan liya liya. Am ya. Ayyakunal fi'lu qabilan na'am barakallahu fikum liya al-mu'anasa al-mukhatabah. Hendaknya fi'il tersebut menerima untuk ya apa? Menerima ya al-mu'anasa al-mukhatabah. Naam. Apa dia? Na'am barakallahu fikum. Hendaknya fi'il tersebut atau langsung disambung juga bisa. Ayyakunal fi'lu qabilan nam qabilan barakallahu fikum ya al-mu'anasa al-mukhatabah. Fi'il tersebut menerima ya al-mu'anasa al-mukhatabah. Naam. Dua syarat itu harusnya, karena dua syarat tersebut barakallahu fikum kalau tidak nam terpenuhi maka tidak dikatakan fi'il amr. Contohnya barakallahu fikum, misalkan ada fi'il atau ada nam barakallahu fikum sebuah kata kerja tapi dia tidak menunjukkan atau tidak menerima ya mu'anasa al-mukhatabah. Tidak apa? Menerima ya al-mu'anasa al-mukhatabah. Contohnya apa? Sah misalkan. Nah, sah itu artinya apa? Uskut. Artinya diam kan? Nah, di dalamnya ada na'am barakallahu fikum, di dalamnya ada apa? Tidak ada. Na'am barakallahu fikum, walaupun dia menunjukkan talab tapi tidak menerima ya mu'anasa al-mukhatabah. Apa ini ya? Maka sah tersebut bukan fi'il amr tapi isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Na'am barakallahu fikum. Atau sebaliknya. Kalau ada fi'il dia menerima ya al-mu'anasa al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab atau perintah, maka tidak dikatakan fi'il amr juga. Paham ya? Tapi dikatakan fi'il mudhari minal amsilatul khamsah. Itu sudah ma'ruf insyaallah ya. Tadhhabina, tadlisina. Karena ya al-mu'anasa al-mukhatabah itu adalah ya yang menunjukkan nam satu orang wanita yang diajak bicara. Maksudnya ya, ya al-mu'anasa al-mukhatabah adalah apa? Ya yang menunjukkan mu'annas. Nah, untuk satu wanita yang diajak bicara, anti tadhabina, anti tadlisina. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi, khulasahnya kemarin fi'il amr termasuk naam barakallahu fikum bagian daripada fi'il, karena di sana ada khilaf, ada pembahasan yang mengatakan fi'il itu cuma ada dua. Fi'il madhi sama fi'il mudhari' saja katanya. Fi'il amr bagaimana? Fi'il amr itu pecahan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu aslinya na'am barakallahu fikum atau fi'il amr itu aslinya fi'il mudhari' yang dimajzumkan dengan lamul amr. Jadi idrib itu aslinya litadrib aslinya. Kata mereka seperti itu. Namun pendapatnya lemah ya. Jadi kata mereka seperti ini aslinya. Na'am barakallahu fikum litadrib. Ya wa. Litadrib. Na'am. Kemudian na'am barakallahu fikum dibuang lamnya litakhfif. Biar ringan dibuang lamnya. Akhirnya tadrib. Nah, kalau tadrib nanti akan ada tersamarkan. Apakah ini fi'il amr atau fi'il mudhari'? Am ya. Karena ada, masih ada apa? Huruf ta mudhari'ahan itu. Kemudian dibuang ta-nya katanya. Nah, kalau dibuang ta-nya otomatis apa? Enggak bisa dibaca. Ya enggak? Nah, akhirnya dikasih hamzah wasal. Tadrib. Nah, ya panjang lebar ujung-ujungnya intinya takalluf membebankan diri ya. Yang jelas yang rajih bahwasanya fi'il terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Usaha ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Na'am barakallahu fikum. Oh, usaha ini ya. Ewa na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Karena memang ada perselisihan teman yang rajih. Na'am barakallahu fikum. Fi'il itu hanya, atau fi'il itu terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Dengan rincian yang sudah kami sebutkan. Kalau fi'il madhi adalah madal ala hadatin waqa'a qabla zamanit takallum. Kan globalnya gitu kan fi'il madhi kan? Nah, mata waqa'a fi zamanil madhi. Madala ala hadithin waqa'a fi zamanil madhi. Kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di waktu yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari, madalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hal aw al mustaqbal aw al istiqbal. Maksudnya ya. Nah, maksudnya na barakallahu fikum, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di saat ini atau yang sedang terjadi atau yang akan datang. Amin ya, kejadian tersebut terjadi waktu-waktu yang akan datang. Kalau fi'il amr, madalla ala hadatsin aw madalla ala talabin yutlabu husuluhu fil mustaqbal. Madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu fil mustaqbal, maksudnya nah, kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang diminta untuk terwujudkan kejadian tersebut di waktu yang akan datang. Oh ya, nah seperti itu barakallahu fikum. Qala, nah barakallahu fikum, al muallif asbahullah salisan alamatul harfi. Sekarang yang ketiga, tanda huruf. Tadi isim sudah kita lewati, tanda fi'il sudah kita lewati, dan tidak perlu kita nam sebutkan dengan lebar lagi barakallahu fikum. Sekarang tanda huruf sudah kita lewati dulu dalam matan jurumiyah sebagai pembukaan barakallahu fikum. Tanda huruf itu adalah alamatuhu alamatun adamiyah. Tandanya itu tanda adamiyah. Maksudnya tandanya itu tidak menerima atau tidak ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adamiyah itu adamu qubuli alamatil asma wa adamu qubuli alamatil af'al. Tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il, itulah yang namanya tanda adamiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, terkumpul dalam sebuah pantun. Na'am wal harfu ma laysat lahu alamah taqis ala qawli takun alamah. Huruf itu yang tidak memiliki tanda. Nah, maka ikutilah ucapanku atau kiaskanlah pada ucapanku, itulah tandanya. Nah, kiaskanlah pada ucapanku, itulah tandanya. Maksudnya, tanda huruf itu adalah tidak menerima tanda apa saja. Nah, tidak menerima tanda fi'il, tidak menerima tanda isim. Nah, maka itulah yang dikatakan dengan apa? Yang dikatakan dengan na'am huruf barakallahu fikum na'am. Karena sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, na'am sebagaimana sebutan Imam Al-Hariri rahmatullah alaih dalam Muhatmul Hatul I'rab, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Paham ya, huruf itu yang tidak memiliki tanda. Na'am. Kemudian maka kiaskanlah atau ambillah ucapanku, maka itulah tandanya. Jadi nanti tahu tandanya apa tandanya? Alamatuhu alamatun adamiyah. Tandanya itu tanda yang adamiyah. Apa yang adamiyah itu? Adamu qubuli alamatil asma wa adamu qubuli alamatil af'al, itu cara jawabnya. Apa maknanya adamiyah itu? Maknanya adalah tidak menerima tanda dari isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Itulah tandanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Naam. Jadi bedanya itu tadi. Jadi tidak menerima tanda-tanda fi'il, tidak pula menerima tanda-tanda isim, itulah dikenal dengan alamatun adamiyah. Apa maksudnya salah ya? Nah, barakallahu fikum, alamatuhu alamatun adamiyah. Naam. Tandanya adalah tanda adamiyah. Naam. Kemudian perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Kenapa mu'alif menyebutkan tanda huruf diakhirkan sedangkan diawalkan tanda isim, kemudian yang kedua tanda fi'il, kemudian yang terakhir adalah tanda apa? Naam barakallahu fikum, tanda huruf disebutkan dalam kitab Al-Asmawi, Hasyiah Asmawi terhadap matan jurumiyah. Sudah kita lewati dulu ya. Nah, barakallahu fikum, karena tanda isim dan tanda fi'il itu tandanya wujudiyah. Tandanya apa? Tandanya wujudiyah, tandanya itu wujud, ada, nampak. Tanda isim nampak enggak? Nampak. Tanda fi'il nampak enggak? Nampak. Nah, sedangkan huruf tandanya apa? Adamiyah. Tanda huruf itu enggak nampak. Paham ya? Dalam artian enggak nampak seperti isim, fi'il itu enggak ya. Oleh karena itu apa? Nah, barakallahu fikum, wal mawjud nam asyraf minal adam. Paham ya? Sesuatu yang ada itu lebih mulia daripada yang tidak ada. Oleh karena itu didahulukan. Paham ya? Nah, nanti kalau ada misalnya timbul pertanyaan, limadha qaddama al-muallifu nam dzikra alamatil ismi wa alamatil fi'li ala alamatil harfi? Kenapa mu'alif mendahulukan penyebutan tanda dari isim dan tanda dari fi'il daripada tanda huruf? Kenapa kok enggak diawalkan tanda huruf itu ya? Kita katakan apa? Li'anna alamatal ismi wal harfi, li'anna alamatal ismi wal fi'li alamatun wujudiyyatun wa alamatul harfi aw bi khilafi alamatil harfi na'am fa innaha alamatun adamiyyah. Nah, wal wujudiyyah na'am asyraf minal adamiyyah. Maksudnya apa? Na barakallahu fikum, wal mawjud asraf minal adam. Itu, paham ya? Sedangkan sesuatu yang ada itu lebih mulia daripada yang tidak ada. Manakala tanda-tanda isim itu nampak dan kelihatan ada gitu, kemudian tanda fi'il juga nampak dan juga kelihatan, maka didahulukan tanda tersebut daripada tanda huruf. karena tanda huruf apa tadi? Adamiyah, tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Paham ya? Nah, kalau misalnya tiba pertanyaan, jawabnya itu tadi. Jawabnya karena tanda isim, tanda fi'il itu tandanya adalah apa? Wujudiyah, ada gitu ya. Sedangkan tanda huruf apa? Adamiyah, enggak ada. Oleh karena itu apa? Wal mawjud asyraf minal barakallahu fikum minal ma'dum. Paham ya? Sedangkan sesuatu yang ada itu lebih mulia daripada yang tidak ada. Paham ya? Barakallahu fikum. Qala Naam al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bin Hattab rahmatullahi alaih, wal harfu, dan huruf itu, huruf pengertiannya bahwa itu ada ya, kalau boleh sebutkan, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, sebuah kata yang menunjukkan makna pada yang lainnya. Naam, kita lihat, fal harfu kalimatun la yufham bidatih duna an tadhumma ilaihi. Naam, kalimatun ukhra, artinya huruf itu adalah sebuah kata yang tidak dipahami senadatnya tanpa Naam barakallahu fikum menggabungkan kepadanya kata yang lain. Amlum. Naam, nahwu min harfu jarrin. Yang antaranya adalah min, ya huruf jar. Wa lahu ma'anin, memiliki makna. Minha al-ibtida'. Min itu termasuk huruf jar, memiliki makna ibtida', artinya dari. Amnya ibtida' artinya dari ya. Fa idza qulta, jika aku mengatakan, baliknya itu sirtu min, aku berjalan dari. Dari mana? Kalau cuma aku berjalan dari, orang paham belum? Belum. Wasakatta, kemudian kau diam. La yustafadu minha hadal makna. Makna dari ini tidak bisa diambil faedah dari kalimat tersebut. Paham ya? Karena sirtu min, aku berjalan dari. Dari mana? Orang masih bertanya enggak? Naam. Hatta yu'ta bima ba'daha, hingga didatangkan kalimat atau kata yang setelahnya. Paham gitu ya? Kalau cuma sirtu min enggak cukup. Harus ada kalimat yang disebutkan setelahnya itu. Naam. Fa idza qulta, namun apabila kau katakan sirtu minal Kufah ilal Basrah, ittadha al makna. Naam barakallahu fikum. Apabila kau ucapkan aku berjalan dari Kufah sampai ke Basrah. Dari sampai. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Dia bukan maknanya secara zatnya enggak ada maknanya, maknanya ada, cuman makna tersebut tidak bisa dipahami sempurna kecuali harus bersama yang lainnya. Karena huruf yang dimaksud dalam kitab ini adalah huruful ma'ani atau mabani? Ma'ani. Adapun huruful mabani tidak dibahas. Huruful mabani itu dikenal dengan huruf ja'iyah itu. Alif, ba, ta, fa, jim. Karena huruf mabani, kalau per individu hurufnya itu, kalau kita telusuri ada maknanya enggak? Enggak ada. Alif apa maknanya? Sampai huruf-huruf tersebut tersusun dalam sebuah kata. Jabalun, jim, lam, ba. Jim, ba, lam. Artinya, baru terpaham maknanya. Tapi kalau per individu huruf, perhatikannya. Alif, ba, ta, fa, jim. Maknanya ada enggak? Nah, itu dikenal huruful mabani. Huruf yang dipakai untuk membangun sebuah kata. Apum? Ada pun huruful ma'ani. Seperti min, ila, an, ala. Ada maknanya enggak di dalamnya? Ada, cuman. Nah, barakallahu fikum. Dakal makna la yufham. Nah, tamaman illa. Nah, barakallahu fikum. Nah, ba'da indimami ma'a ghairih. Atau illa ba'da indimami. Na'am barakallahu fikum al-kalimah. Na'am barakallahu fikum ma'aha. Dalam artian, na'am barakallahu fikum mahfidhukumullah. Na'am makna yang terkandung dalam huruf-huruf ma'ani tersebut. La yufham, tidak bisa dipahami. Na'am walayat tadih, tidak nampak juga. Illa ba'da itisanihi ma'a ghairih. Kecuali kalau huruf tersebut bersambung dengan yang lainnya. Seperti sirtumin. Tadi itu, aku berjalan dari mana? Orang masih bingung kan? Lanjutkan sirtu minal Basrah ilal ngambil sirtu minal Kufah ilal Basrah. Contohnya paham ya, aku berjalan dari Kufah ke Basrah kan itu. Paham ya? Sirtu minal baiti ilal masjidi misalkan. Sirtu minal baiti ilal masjidi. Aku berjalan dari rumah sampai ke masjid. Sekarang dipahami enggak maknanya? Naam. Jadi jangan sampai salah paham ya. Huruf yang dimaksud dalam kitab ini atau dalam bahasa nahwu ini huruf apa? Al-ma'ani, karena huruf tanqasimu ila qismain. Li'anna al-hurufa tanqasimu ila qismain. Al-qismul awal al-huruful ma'ani wal-qismul tsani al-huruful hija'i aw al-huruful mabani. Paham ya? Pembagian pertama adalah huruf apa? Huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu maksudnya adalah per individu huruf tersebut. Nah, barakallahu fikum, huruf-huruf tersebut memiliki makna-makna di dalamnya. Hanya saja makna tersebut tidak nampak, tidak sempurna secara tidak bisa dipahami secara sempurna kecuali harus bersambung dengan yang lainnya. Adapun huruful mabani adalah huruf yang dipakai untuk membangun sebuah kata. Mohon salah ya. Ayuna barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum kata beliau, wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalil ismi wala dalil fi'li. Sedangkan huruf itu adalah barakallahu fikum sebuah kata yang tidak layak, tidak pantas bersama dia itu tanda isim, tidak pula tanda fi'il. Nah, jadi tanda isim, tanda fi'il itu kalau disambungkan huruf itu enggak layak, enggak pantas. Contohnya sekarang ada min. Antum dikasih min, dikasih al, al-min, enggak cocok kan? Atau dikasih tanwin, minun, enggak cocok juga. Atau minin di kasrah, enggak cocok juga. Atau dikasih tanda-tanda fi'il, minuts, minuts misalkan. Cocok enggak? Enggak cocok. Atau qad min. Enggak cocok juga kan? Atau misalkan sa min misalkan, enggak bisa cocok juga, paham ya? Nah, oleh karena itu barakallahu fikum manakala kok sebuah kata tersebut tidak menerima tanda isim dan tidak pula menerima tanda fi'il dan tidak layak memang, maka itu dikatakan apa? Huruf. Wal harfu ma laysa lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Naam. Dan semua huruf apa? Mabni. Semua huruf mabni. Jadi nanti kalau ada huruf min, harfun, harfu jarrin, mabni sukun, fi mahalli, berarti belum paham dia. Kalau ada lafaz fi mahalli. Kenapa enggak paham? Lah karena huruf itu semuanya mabni, tidak punya mahal dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab itu huruf. Paham ya? Jadi nilai i'rabnya misalkan min harfu jarrin mabni ala sukun la mahalla lahu minal apa? I'rab. Harus gitu. Kalau dia i'rabnya misalkan min harfu jar mabni ala sukun, fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, berarti dia masih bingung. Paham belum, Muhammad? Jadi min semua min itu huruf bukan? Huruf mabni punya kedudukan dalam i'rab enggak? Enggak punya. Harus yakin itu. Karena nanti i'rabnya misalkan min harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Caranya gitu ya. Jadi nanti kalau masalah dijebak pun jangan kejebak. Mabniyun ala sukun, fi mahalli apa? Pokoknya kalau huruf itu tidak punya mahal dalam i'rab. Kalau dia dijebak masih bingung berarti dia belum kuat, paham ya? Itu perlu diperhatikan. Kita lihat sini kahal wa fi walam. Contoh ini kalau kita perhatikan seakan-akan sekedar contoh saja, tapi di balik itu ternyata ada penjabaran yang perlu diperhatikan. Maksudnya apa? Perhatikan pertama hal, kemudian fi, kemudian lam. Tiga contoh kan? Ternyata di balik itu ada apa? Ada penjelasan bahwasanya di balik contoh-contoh tersebut bahwasanya huruf itu ada yang masuk khusus pada fi'il, ada yang masuk khusus pada isim, ada yang boleh masuk pada fi'il dan isim. Allah belum. Jadi na barakallahu fikum naam atau tu'khad min hadil amsilah, diambil dari contoh-contoh ini na barakallahu fikum faedah, sebuah faedah. Apa faedahnya? Mahyal faedah, apa faedahnya barakallahu fikum? Faedahnya bahwasanya na barakallahu fikum annal barakallahu fikum annal hurufa naam qad dakhalat 'ala al-fi'l khassah wa qad dakhalat 'ala al-ismi khassah waqad dakhalat ala al-fi'li wal ismi. Itu faedahnya tiga itu. Kesimpulannya yang namanya huruf itu terkadang masuk pada fi'il secara khusus, berarti enggak boleh masuk pada isim, atau terkadang ada huruf yang dia khusus masuk pada isim tidak boleh masuk pada fi'il, atau ada huruf yang boleh dua-duanya. Masuk fi'il silahkan tafaddal, masuk kepada fi'il pun silahkan tafaddal, enggak ada larangan. Sekarang hal. Nah, hal ini termasuk adalah harfun mustarak. Huruf yang bisa masuk pada fi'il dan huruf yang bisa masuk pada isim. Contohnya, hal qama Muhammadun. Ya, bingungan ya. Nah. Hal qama Muhammadun. Hal qama Muhammadun. Sama hal Zaidun qa'imun. Nah, hal Zaidun qa'imun. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Hal qama Muhammadun. Qama fi'il atau bukan? Ya, koma fi'il atau bukan? Fi'il. Nah, Zaidun isim bukan? Zaidun isim. Nah, hal koma, koma adalah fi'il, kemudian Zaidun adalah apa? Isim. Sekarang hal berarti masuk pada dua perkara, masuk pada fi'il dan masuk pada isim. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekarang hal ini ternyata apa? Huruf yang mustarak namanya, harfun mustarak. Harfun mustarak itu huruf yang mustarak, dalam artinya itu bisa digunakan atau bisa masuk pada dua kata. Paham ya? Bisa masuk pada kata kerja yaitu fi'il, bisa masuk pada kata benda yaitu apa? Isim. Mafhum? Naam. Kemudian yang kedua adalah huruf yang khusus masuk pada isim saja. Fi. Fi huruf jar bukan? Nah, semua huruf jar masuknya hanya pada isim, enggak boleh masuk pada fi'il. Benar enggak? Nah, contoh coba antum sekarang, antum masuk pada fi'il. Nah, misalkan marartu fi qoma, enggak bisa. Paham ya? Nah, karena fi huruf jar, semua huruf jar masuknya hanya pada isim. Oleh karena itu isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Dan majrur hukum asalnya tandanya dengan kasrah. Kalau marfu tanda asalnya dengan, kalau mansub tanda asalnya dengan, kalau majzum tanda asalnya dengan sukun. Itu perlu dihafal semuanya. Maaf soalnya ya. Ternyata hal ini harfun mustarak. Hal ini harfun mustarak. Namanya. Kemudian fi harfun mukhtas namanya. Huruf yang mukhtas. Mukhtas bil apa? Mukhtas bil ism. Ya. Nah, kalau ini yang pertama, hal ini harfun mustarakun bainal ismi wal fi'li. Paham ya? Huruf yang dia itu mustarak, sama-sama bisa digunakan, sama-sama bisa masuk pada fi'il dan isim. Tapi kalau fi ini adalah harfun mukhtasun. Harfun mukhtasun apa? Bil. Nah, barakallahu fikum, bil harf. Bil ism. Jadi fi ini huruf yang khusus masuk pada isim. Tidak masuk pada yang lainnya. Apa maksudnya ya? Masuknya hanya kepada isim saja. Nah. Kemudian nah, barakallahu fikum, yang berikutnya lam. Kalau lam ini harfun mukhtasun nam bil fi'il. Kalau lam ini. Lam ini huruf yang masuk khusus pada fi'il saja. Tidak masuk pada isim. Lam Zaidun enggak ada. Lam Muhammadun enggak ada. Paham ya? Adanya lam yajlis, lam yaqra. Paham ya? Paham belum insyaallah ini ya. Nah, jadi khulasahnya tiga contoh ini ternyata kalau kita jabarkan panjang lebar juga ya. Maksudnya di dalam tiga contoh ternyata ada makna tersendiri. Maksudnya dengan tiga contoh ini menunjukkan bahwasanya huruf itu ditinjau dari masuknya kepada sebuah kata itu terbagi menjadi tiga. Ada yang masuk khusus pada isim itu huruf jar, ada yang masuk pada fi'il khusus yaitu seperti jawazim, huruf jawazim, lam, lama, paham ya? Ada yang masuk pada apa? Fi'il dan isim. Fi'il dan isim seperti hal tadi. Hal ja'a zaidun, hal zaidun qa'imun. Masuk pada fi'il, masuk pada isim. Mahfum insyaAllah? Nah. Kita baca catatan kaki bawah itu nomor satu. Ay, al-harfu huwa alladhi la yasluh ma'ahu alamatul ismi wa la alamatul fi'li ka hal wa fi wa lam. Perhatikan. Maksudnya adalah huruf yang tidak layak, tidak pantas bersama dia itu tanda isim, tidak pula tanda fi'il. Seperti hal wa fi wa lam. Fala yuqal min hal. Boleh enggak min hal itu? Min hal enggak boleh. Wa la qad hal. Boleh enggak qad hal? Enggak boleh juga. Fata'ayyana an takuna hurufan, maka pastikanlah bahwasanya itu semuanya adalah huruf. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, enggak masalah sedikit-sedikit tapi dipahami ya. Dipahami dan dimutkinkan barakallahu fikum, intinya khulasanya huruf itu adalah apa? Sebuah kata yang tidak menerima tanda-tanda isim, tidak pula tanda-tanda fi'il. Nah, barakallahu fikum. Huruf terkadang masuk khusus pada isim, terkadang masuk khusus pada fi'il, terkadang masuk pada dua-duanya. Sebagaimana contohnya yang masuk dua-duanya seperti hal istifhamiyah. Bisa masuk pada fi'il, hal ja'a zaidun. Bisa masuk pada isim, hal zaidun qa'imun. Paham ya? Kemudian contohnya yang khusus pada isim seperti huruf jar. Ya kan? Na'am maratu bi zaidin. Bi, atau fi di sini. Paham ya? Na'am jalastu fil masjidi. Na'am kemudian yang khusus masuk pada fi'il di lam. Lam yajlis, lam yaqra, lam yangduran itu. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah. Syadallah ilah lanta. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah.